السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم وأيتها الأخوات بارك الله فيكن. شكر kita kepada Allah Rabbuna Jalla Fi'ula, Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat sehingga pada malam ini kita masih bisa melaksanakan ibadah qiyam Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba-hamba yang masuk dalam kategori walillahi uttaqa minan nar. Allah meriki hamba-hamba yang akan dimerdekakan dari api neraka, dan itu fi kulli lailah, pada setiap malam, kulla lailah, pada setiap malamnya Allah taala merdekakan hamba-hambanya dari neraka. La ilaha illallah. Semoga Allah taala golongkan kita kepada golongan hamba-hamba yang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, selamat dari neraka yang penuh dengan siksa sangat mengerikan. Pada malam ini insyaallah taala kita bersama surat An-Naba, surat yang sering kita dengar, dan barangkali bapak-bapak, ikhwan-ikhwan, ummahat juga sudah hafal surat ini, atau anak-anaknya juga sudah hafal. An-Naba, surat An-Naba. Surat An-Naba ini adalah surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Turun di kota Mekah. Surat An-Naba terdiri dari 40 ayat. Di antara namanya yang lain yang disebut oleh para ulama adalah surat An-Naba, kemudian juga yang disebutkan dalam ya dari masa ke masa dan juga dari riwayatnya, surat Amma atau surat Amma Yatasa'alun. Dikarenakan pada surat ayat yang pertamanya ada firman Allah Ta'ala Amma Yatasa'alun. An-Naba artinya berita. Berita apakah ia? Para ulama ketika menafsirkan An-Naba di surat yang kedua, maka menyebutkan bahwa An-Naba di sini ada beberapa makna. Yang pertama, An-Naba bermakna hari kiamat. Berita yang besar itu hari kiamat. Yang kedua, Al-Quranul Karim. Yang ketiga, Nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma yatasa'alun, tentang apa mereka bertanya-tanya? Mereka bertanya-tanya, siapakah yang bertanya-tanya di sini? Siapakah yang bertanya-tanya di sini? Yang bertanya di sini adalah ada beberapa qaul ulama, aqwal ulama. Namun jika yang bertanya adalah orang-orang kafir, maka pertanyaan mereka adalah untuk memperolok-olok, untuk menghinakan. Mereka tidak mempercayai apa yang mereka tanyakan itu sebenarnya. Dan jika orang yang beriman yang bertanya, maka pertanyaan mereka adalah untuk menambah iman mereka kepada Allah Rabbuna Jalla Fi'ula. Mereka bermudzakarah. Amma yatasa'alun, tentang apa mereka bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita besar. Apa berita besar? Tentang hari kiamat, atau tentang Al-Quranul Karim, atau tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mereka di dalamnya tentang An-Naba'ul Azim ini berselisih. Berselisih, mereka berbeda pendapat. Makanya jika yang An-Naba'ul Azim maknanya adalah hari kiamat, maka berbeda pandangan atau kaul mereka, ucapan mereka, mereka berselisih tentang Naba'ul Azim, hari kiamat itu. Ada orang-orang yang menetapkan bahwa hari kebangkitan nanti hanyalah dibangkitkannya ruh, jasad tidak. Atau seperti perkataan orang Yahudi dalam surah Ali Imran yang Allah Ta'ala sebutkan, qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka berkata, sekali-kali kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Berarti mereka meyakini tentang hari kiamat itu hanya beberapa hari saja. Beberapa hari saja, wal'iyadzu billah. Makanya di antara orang itu ada yang meyakini bahwa hari kiamat itu terjadi, tetapi keyakinan mereka di sana tidak lama, sebentar saja. Dan ternyata ada juga kelompok seperti ahlu syirik di mana mereka memang meyakini bahwa hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi, seperti dalam cerita Allah dalam surah Yasin, wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Allah membuatkan perumpamaan kepada kita, sebuah permisalan di mana ia melupakan tentang ciptaannya. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka orang-orang kafir ini berkata, siapakah yang akan mampu menghidupkan kami setelah tulang belulang itu menjadi, tulang belulang itu hancur, setelah tulang belulang itu binasa? Maka Allah sebutkan, kul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, yang menghidupkannya pertama kali, ya, menghidupkannya nanti adalah yang menciptakannya pertama kali. Allah menciptakan manusia ini tanpa ada contoh sebelumnya. Allah mampu. Tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berkuasa untuk menghidupkan manusia, untuk membangkitkan manusia di saat manusia tulang belulangnya sudah hancur. Karena menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, membuat sesuatu yang belum pernah ada, menciptakan itu lebih sulit daripada menciptakan sesuatu yang sudah pernah ada contohnya. Barakallahu fikum. Saudaraku yang kucintai, karena Allah SWT, sebagian mereka ada juga yang hanya mereka duga hari kiamat itu, mereka duga jadi atau tidak. Jadi mereka di dalamnya alladzihum fihi mukhtalifun, mereka berbeda keyakinannya, pemahamannya, ya, keimanan mereka terhadap hari kiamat itu. Ada yang betul-betul total tidak meyakini hari kiamat akan terjadi, dan ada juga orang-orang yang meyakini tetapi keyakinan mereka masih batil, karena meyakini, di antara mereka meyakini mereka hanya akan disentuh sementara saja, tidak demi Allah. Di tahun sekitar 2004 saya pernah berjumpa dengan orang yang tidak meyakini hari kiamat itu terjadi. Kata mereka, hari kiamat itu tidak akan mungkin ada. Kalau memang hari kiamat itu ada, pastilah dari dulu itu sampai sekarang kan sudah lama, sejak dari Nabi Adam sampai sekarang kan sudah lama, enggak pernah ada terjadi kiamat. Enggak mungkin, Allah tuh pengasih, Allah punya yang, enggak mungkin bumi ini dihancurkan. Jadi katanya yang kiamat itu bukan bumi ini, yang kiamatnya dunianya. Kalau dia main catur hobinya, dunia caturnya habis. Kalau dia main wanita saja, maksiat, main-main perempuan kerjanya, dunia perempuannya kiamat. Kalau dia hobinya main bola, maka dia dunia bolanya kiamat. Artinya yang dia yakini sepintas kan dia juga gitu ya. Yang dia yakini hanya mati saja. Mati saja, enggak mungkin, kata mereka. La ilaha illallah. Sekiranya dia membaca Al-Qur'an, juz yang terakhir saja, di surat yang pertama, di ayat yang kedua, ayat yang pertama, yang kedua, yang ketiga saja, dia akan fahamlah bahwa memang betul hari kiamat itu pasti terjadi. Itulah akibatnya kalau sekiranya kita beramal, sekiranya kita berguru, sekiranya kita belajar memisahkan diri dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, man farqad dalil dhalla sabil. Barang siapa yang memisahkan dirinya dari dalil, maka tersesatlah jalannya. La ilaha illallah. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak. Allah nafikan perkataan mereka. Allah tolak. Sekali-kali tidak demikian perkaranya. Saya'lamun. Betul-betul nanti mereka akan mengetahui. Apa yang akan mereka ketahui? Akibat perbuatan mereka. Thumma kalla saya'lamun. Kemudian ditakidkan dengan ayat yang berikutnya. Kemudian betul-betul sekali. Kemudian sekali-kali tidak demikian perkaranya. Betul-betul mereka akan melihat, akan mengetahui apa yang akan terjadi esok. Alam naj'alil ardha mihada. Setelah Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana perselisihan mereka, tentang tidak percayanya mereka dengan hari kiamat, Allah ingin menyebutkan dalil bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi dengan beberapa cara. Yang pertama, ini ayat sampai ayat berikutnya, ini membantah mereka. Ya, nanti saya sejelaskan perkataan para ulama tentang induknya, usulnya, asasnya ada empat tentang bantahan Allah terhadap orang-orang yang mengingkari hari terjadi kiamat itu. Alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami telah jadikan bumi itu dalam keadaan terhampar? Terhampar ini, Allah ciptakan bumi ini lengkap dengan segala hal-hal yang ada di dalamnya. Wal jibala autada, gunung sebagai pasaknya. Gunung ini kita lihat tinggi menjulang. Gunung itu ditancapkan. Makanya di dalam firman Allah Ta'ala yang lain tentang gunung ini banyak sekali. Di antaranya juga di dalam surat, dalam surah An-Nazi'at, apa kata Allah? Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung itu ditancapkan oleh Allah. Para peneliti menyebutkan gunung itu ditancapkan. Makanya tidaklah yang terlihat di atas itu, di bawah juga lebih besar. Maka kita lihat seandainya ada bangunan 100 tingkat, sekira-kira pondasinya sebesar apa itu? Sedalam apa itu? Kawan-kawan yang tukang kira-kira gimana? Corocoknya kira-kira kalau 100 tingkat itu kedalamannya berapa? Hah? Ajib. Ya. Itu mesti ditanamkan di dalam sekuat dan sekokoh-kokohnya dengan besi angker yang buat sudah angker kita nengoknya. Ya. Luar biasa. Padahal ketika digoyang begitu saja oleh gempa, insinyur bangunan itu bisa pusing kepalanya, jangan-jangan roboh ya. Hah? Sehebat-hebat para insinyur di Jepang, mereka juga runtuh bangunan mereka kalau terjadi gempa. Gempa sudah skala sekian ya. Tetapi gunung tidak pernah ada. Hah? Tidak pernah ada gunung ini. Gunung Merapi tumbang enggak pernah ada. Gunung si A ini tumbang enggak pernah ada. Karena memang Allah Ta'ala sudah sebutkan wal jibala autada, gunung itu sebagai pasaknya. Pernah ada ketika ada acara di Riyadh, saya ingat bahwa ada orang peneliti menyebutkan, ia memaparkan hasil penelitiannya bahwa gunung adalah pasak bagi bumi. Di saat itu ada seorang ilmuwan muslim yang hadir, maka ia sampaikan kalam Allah Rabbul Alamin ini, bahwa Nabi kami telah mengkabarkan kepada kami sejak 14 abad yang lalu akan firman yang Allah Ta'ala yang mulia ini, wal jibala autada, gunung sebagai pasaknya. Maka terdengar oleh ilmuwan itu, ia tengok tak mungkin Muhammad tahu sejak 14 abad yang silam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, dia pun masuk Islam. Allahu Akbar. Gunung, demikian besarnya gunung, ternyata jadi pasak bagi bumi. Allah tancapkan kokoh ya. Allahu Akbar. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan di dalam Al-Qur'an, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Terus wa ilal ardi wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang Arab kendaraannya adalah onta, maka Allah suruh mereka untuk berpikir tentang onta. Makanya Islam adalah agama yang mengajarkan akan ilmu pengetahuan. Allah suruh berfikir umat Islam ini. Umat Islam ini enggak boleh bodoh-bodoh, harus cerdas. Barakallahu fikum. Kemudian kepada, lihatlah kepada langit bagaimana ditinggikan, dan lihat pula lah bagaimana gunung itu ditancapkan. Allahu Akbar. Gunung yang demikian indah, ternyata Allah Ta'ala suruh kita untuk memperhatikannya. Bukan hanya memperhatikan keindahan begitu saja, tetapi ada apa? Ada kekuasaan Allah di sebalik itu. Tidaklah sebuah bangunan indah, ketika kita tengok Masya Allah indah bangunannya, tentulah orang akan berpikir, yang berpikiran jauh, siapa si arsiteknya, siapa si tukangnya. Tidakkah orang berpikir ketika melihat gunung yang demikian indah, demikian hebat, siapakah penciptanya? Allahu Akbar. Maka pantaslah dalam surah Ali Imran Allah menyebutkan, ketika orang-orang beriman berfikir tentang kekuasaan alam ini, kekuasaan Allah Ta'ala di bumi dan di langit, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, di mana mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, wa ala junubihim, dan ketika berbaringnya mereka. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan mereka berfikir tentang ciptaan langit dan bumi. Qalu rabbana, mereka pula berkata, rabbana, ya Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang engkau ciptakan ini sia-sia ya Allah. Subhanaka faqina adzabanna, maha suci engkau ya Allah, maka lepaskanlah kami dari neraka. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah, semoga Allah Ta'ala berkahi kita. Wal jibala autada, wa khalaqnakum azwaja, dan Allah Ta'ala ciptakan kamu berpasang-pasangan. Berkata Syekh Abu Abdillah Mustafa Al-Adawi hafizahullahu Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala ciptakan makhluk ini bukan hanya manusia ini berpasang-pasangan. Kalau manusia pahamlah kita, Allah Ta'ala ciptakan manusia berpasang-pasangan, dan Allah Ta'ala kembangbiakkan manusia ini dengan adanya pasang-pasangan ini. Tetapi ternyata di sana juga ada makhluk Allah Ta'ala yang juga selain dari manusia, berupa hewan juga berpasang-pasangan, di mana hewan adalah jantan dan betina, kemudian berkembang biak hewan itu, semuanya menjadi memberikan nikmat bagi kita. Dan ternyata tumbuh-tumbuhan juga ada yang jantan dan betinanya, sehingga kalau sawit bapak-bapak, sawit jantan itu tebang saja, ganti dengan sawit betina. Begitu ajib rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pun tumbuhan-tumbuhan yang lain ada pasang-pasangannya, tumbuh-tumbuhannya ada pasangannya, apalagi ente, apalagi antum ya. Ini kalau antum enggak mau punya pasangan, itu menyalahi kodrat itu. Tumbuh-tumbuhan aja ada pasangannya, apalagi kita. Barakallahu fikum. Wa ja'alna naumakum subata, dan Allah Ta'ala jadikan tidur kamu itu sebagai subata. Ma makna subata? Subata adalah tempat istirahat. Maka hari Sabtu hari istirahat. Jadi tepat sekali kalau di Malaysia, di seberang sana, hari Jumat hari ibadah, hari Sabtu hari keluarga. Itu kalau di Malaysia ya, sebagian tempatnya. Seperti di Kelantan misalkan, nah, Jumatnya hari ibadah, Sabtunya hari keluarga. Demikian. Nah, kalau kita di Indonesia ini beda ya. Seharusnya hari Ahad, hari pertama. Ahad itu apa artinya, Pak? Satu kan? Nah, kita jadinya kan hari Ahad itu hari ketujuhan, beda kan? Nah, itulah sebabnya antum kan hari, bukan hari Ahad namanya lagi, hari Minggu. Nah, makanya jadi hari ketujuh ya. Di hari Ahad itu hari ke-1. Inilah negeri kita ya. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan-keberkahan dengan kita terus belajar din. Allah Ta'ala akan berikan keberkahan dengan pada negeri kita ini. Barakallahu fikum. Jadi hari Sabtu hari istirahat. Kalau hari Sabtu istirahat, kita tidak pegawai, enggak mau juga istirahat, ya gimana? Allah Ta'ala sebutkan subata ya, hari istirahat. Nah, istirahat yang paling tempat, yang paling nikmat itu kira-kira di mana? Allah Ta'ala menyebutkan, Rasul menyebutkan, wa majta'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatihimur rahmah. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, Mereka membaca kitab Allah, saling mereka pelajari. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan pasti turun kepada mereka. Allahu akbar. Wa ghasyiyatihimur rahmah, dan Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya. Makanya kalau hari Sabtu hari istirahat, pergi duduk di majelis ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan. Kan nikmat itu. Wa ghasyiyatihimur rahmah, Allah berikan pula rahmat. Tak semua nikmat berupa rahmat. Makanya kalau hari Sabtu digunakan hari ngaji, itu istirahat sejati, istirahat hakiki. Barakallahu fikum. Sejak hari Ahad sampai hari Ahad lagi enggak pernah istirahat otak kita, mikir dunia saja. Akhirnya kita sibuk dengan dunia. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian sibuk dengan dunia ini, berlomba-lomba kalian mencari kenikmatan dunia ini sampai masuk kubur. Dah masuk kubur barulah tahu, kena begitulah anak manusia. Kalau dapat satu lembah emas, pengen yang kedua. Dapat dua, pengen yang ketiga. Dia sampai apa? Mulutnya diisi dengan tanah. La ilaha illallah. Waja'anna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Pakaian itu menutupi. Demikian pula dengan malam, gelap ini menutupi tubuh manusia, ya, dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala sifati malam ini dengan pakaian, memberikan ketenangan, kedamaian. Ini pas tempat istirahat kita, ya. Inilah nikmat malam kepada kita. Tetapi ada malam ini ada waktu-waktu yang paling nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala. Waktu apakah itu? Sepertiga malam terakhir. Itulah di antara nikmat malam. Ada orang yang hanya menggunakan malam cukup seperti sebagai pakaian saja, sebatas itulah nikmat yang ia dapatkan. Tetapi ternyata ada nikmat yang lebih yang akan bisa digunakan oleh orang beriman tentang nikmat malam. Nikmat malam di sepertiga malam terakhir, ketika turun Allah Rabbuna Jalla wa Ala ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah akan kabulkan orang-orang yang meminta, yang berdoa kepadanya. Allah akan memberi orang-orang yang minta kepadanya. Allah akan ampuni orang-orang yang beristighfar kepadanya. Barakallahu fikum. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai tempat penghidupan. Allah jadikan siang kita tempat penghidupan. Wa banaina faqakum sab'an shidada, dan Allah Subhanahu wa taala bangun di atas kita itu 7 sab'an shidada. Shidada ini maknanya adalah langit, tapi Allah taala tak sebut dengan kalimat sama, tapi dengan kalimat shidada. Apa makna shidada? Sesuatu yang kokoh. Sesuatu yang kokoh. Langit itu kokoh. Kokoh. Sehingga dalam banyak Al-Quran kita dapati ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kokohnya langit. Bagaimana pula langit tidak kokoh? Coba antum, di dalam hadis Rasul sebutkan ittatis sama'u, langit itu berderi-deri. Bagaimana pula langit tidak berderi-deri, tidak lewat dari 4 jari, 1 riwayat 2 jari? Melainkan di sana ada malaikat yang tengah salat atau tengah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini semakin saking banyaknya makhluk malaikat di langit sana. Langit ini syidada, sesuatu yang sangat kokoh. Allahu akbar. Tidak pernah kita dengar langit itu runtuh, dan tidak pernah kita lihat langit itu retak-retak. Tak tengok, oh retak langit, tak pernah ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mulk, apa kata Allah? Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ialah Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut, dan tidaklah engkau lihat dalam penciptaan Ar-Rahman itu, Ar-Rahman itu, ketidakseimbangan. Farji'il basara hal tara min futur? Kembalikanlah pandanganmu. Apakah kamu lihat ada langit itu retaknya? Thummarji'il basara karrataini yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Tengok sekali lagi. Tengok 2 kali lagi, ya. Yang keduanya, yanqalib ilayka al-basaru khasi'an. Akan kembalilah pandanganmu kepadamu, ya, dalam keadaan bingung, dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Wahwa hasil, lemah kita untuk mencari retaknya langit. Tidak pernah kita jumpa langit itu retak. Tapi jangan salah-salah, ketika langit yang demikian besar ini Allah Ta'ala sudah sebutkan kebesarannya, kekokohannya, kedahsyatannya, tetapi langit yang demikian hebat itu bisa runtuh pada saatnya nanti, Pak. Allahu Akbar. Idza sama'un fatarat, kata Allah, apabila langit telah runtuh, atau idza syamsu kuwirat, itu semuanya ada di langit, ya, matahari, semuanya bintang akan berjatuhan semuanya pada hari kiamat kelak. La ilaha illallah. Dan masa itu sangat dekat dengan kita. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Kiamat sudah dekat, mat bulan sudah pernah terbela. Masa itu akan didapati oleh anak-anak manusia pada hari kiamat kelak. La ilaha illallah. Para saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, waja'alna sirajan wa haja, kami jadikan siang yang sangat terang. Sirajan wa haja, kami jadikan adanya sirat. Sirat ini cahaya yang sangat terang benderang. Ya, inilah Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat sebelumnya, waja'alna nahara, kami jadikan siang sebagai tempat penghidupan. Sungguh sangat rugilah orang-orang yang memutarbalikkan siang tempat tidur, malam tempat mencari pekerjaan. Ini terbalik. Allah taala sudah atur kita. Siang tempat bekerja, malam sebagai libas bagi kita, pakaian bagi kita. Ya, siang pergi mencari nafkah kita, malam tempat pakaian bagi kita. Malamnya sudah menjadi pakaian bagi kita, pulang ke rumah ada anak dan istri, istri juga, ha? Apa kata Allah? Hunna libasul lakum, mereka perempuan itu pakaian bagi kamu. Maka kalau kita pakai dua pakaian yang Allah sebut kepada kita, betapa nikmatnya pakaian malam dan istri juga sebagai pakaian. Ini enggak, siang juga keluyuran tak kemana-mana, malam juga keluyuran. Akhirnya nikmat malam sebagai pakaian tidak ia gunakan, nikmat istri juga sebagai pakaian tidak ia gunakan. Apa hidupnya tidak risau, galau dan kacau? Barakallahu fikum. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, kemudian Allah taala turunkan dari awan itu. Ada beberapa makna tentang mu'sirat, ada yang menyebutkan awan, ada yang menyebutkan langit. Barakallahu fikum. Ya. Ma'an sajjaja, air yang tercurah. Allah taala turunkan air yang tercurah untuk apa? Linukhrija bihi habban wa nabata, untuk keluarkan dari air itu bebijian, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Kalau tak ada air tak mau tumbuh, tapi kalau ada air, tengok Pak, kadang-kadang di lantai dua cuma ada tanah sedikit, sana tumbuh juga rumputan. Ini hebatnya kalau air ada. Kalau air tak ada, sawah pun retak-retak dibuatnya. Ini nikmat Allah taala tentang air. Kita pun juga begitu, ada air bisa hidup kita, karena kami ciptakan segala sesuatu itu dari air, kata Allah. Coba tak ada air, retak-retak bibir kita nih Pak, jangankan bumi, lidah kita juga bisa retak-retak. Nikmat Allah taala tentang air. Makanya tubuh kita sebagian besarnya, kata Pak dokter, adalah air. Allahu Akbar. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang-rindang. Inna yaumal fasli kana miqata. Setelah Allah taala sebutkan ini, Allah taala lanjutkan, sesungguhnya hari keputusan adalah sesuatu yang ditentukan. Hari kiamat itu betul-betul ada. Allahu Akbar. Allah taala sebutkan tentang nikmat-nikmatnya, kemudian Allah sebutkan bahwa hari berbangkit kelak, hari kiamat kelak betul-betul ada. Allahu Akbar. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekhuna Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala, di dalam ayat ini ada dalil tentang hari berbangkit. Ada beberapa sisi. Yang pertama, pendalilan untuk hari berbangkit dengan penciptaan langit dan bumi. Bumi saja Allah taala demikian ciptakan, betapa indahnya. Allah hancurkan, tidak mustahil bagi Allah taala untuk akan ada hari berbangkit lagi di hari akhirat kelak. Yang kedua, ya, pendalilan hari berbangkit dengan menghidupkan bumi setelah mematikan. Allah taala sudah contohkan kepada kita, Pak. Ada tempat yang tandus, kemudian Allah hidupkan dengan diturunkannya hujan. Tidak mustahil bagi Allah, bumi telah hancur, nanti Allah hidupkan lagi pula dengan kekuasaannya. Allahu Akbar. Pendalilan yang ketiga, hari kiamat kelak pasti akan ada. Dalilnya Allah Ta'ala ciptakan manusia ini. Allah ciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Maka manusia, dari pasang-pasang manusia ini Allah ciptakan manusia dengan berkembang biaknya manusia ini. Maka Allah sebutkan ketika membantah perkataan orang-orang yang tidak meyakini bahwa ketika mereka sudah menjadi tulang belulang hancur, tidak akan ada yang mampu menghidupkan kami. Allah jawab, "Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Katakanlah, yang menghidupkan mereka nanti ia setelah matinya adalah yang menciptakan mereka pertama kali. Ia Allah Maha Kuasa, setiap makhluknya Maha Mengetahui. Pendalilan yang keempat adalah pendalilan terhadap hari berbangkit itu dengan menghidupkan benda mati di dunia ini. Menghidupkan benda mati di dunia ini. Ketika Allah menyebutkan waja'alna naumakum subata, kami jadikan malam kalian sebagai tempat istirahat. Malam itu kita istirahat, kita tidur. Hakikat tidur adalah mati. Maka di dalam surga kelak tidak ada tidur-tidur lagi. Sebab kata Rasul, an-naumu akhul maut, kematian tidur adalah saudaranya kematian. Tak pernah tidur-tidur besok, Pak. Itu hebatnya kita kalau di sorga. Makanya hakikat tidur adalah mati. Allah genggam ruh kita. Kalau Allah kembalikan lagi kita bangun. Kalau Allah tak kembalikan lagi kita akan diumumkan mati. Akan disampaikan berita kematian kita. Karena itulah Rasul membaca doa ketika tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Itu tanda, Pak. Hari kiamat itu betul-betul ada. Cuman kita manusia lari dari hari kiamat. Jangan sampai jadi kita anak-anak dunia, Pak. Dunia ini semakin kita belakang, semakin kita tinggalkan. Dan dunia menghadapkan bokongnya kepada kita. Tetapi jadilah kita anak-anak akhirat. Sebab akhirat akan senantiasa menghadap kepada kita. Kalau ada orang yang kalau kita cerita dengan dia, dia hadapkan bokongnya sama kita. Hadapkan punggungnya, Pak. Bukan hanya punggungnya, bokongnya. Dia hadapkan sama kita, kita mau gak cerita sama dia? Gak enak loh. Begitulah dunia, Pak. Dunia ini menghadapkan bokongnya dengan kita. Kita akan semakin meninggalkan dunia. Sementara kita lupa dengan sesuatu yang menghadap kepada kita. Apakah sesuatu yang menghadap kepada kita itu? Adalah negeri akhirat. Ya, makanya ada sebuah hadis yang sanadnya dhaif tetapi maknanya betul, disebutkan dari Ali tapi sanadnya dhaif ini. Namun makna kandungan ungkapan ini adalah betul. Kunu abna al-akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan jadi anak-anak dunia, sebab dunia ini membelakangkan bokongnya kepada kita, akhirat menghadapkan mukanya kepada kita. Allahu Akbar. Entah kapan, Pak. Boleh jadi esok hari. Boleh jadi esok lusa. Atau boleh jadi nanti malam. Oleh karena itu ingat-ingat. Ingat-ingat dan ingat-ingat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah yang bisa kita sampaikan dari surah An-Naba pada malam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Untuk sedikit menambah keimanan saya yang menyampaikan dan memberi i'tibar bagi antum yang mendengarkannya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-16 atau ke-17 tadi. Ya. Banyak lagi faedah-faedah yang terkait dengan ayat-ayat ini. Nah, yang saya tutup pembahasan ini dengan satu firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci atau ada kunci di hati mereka, Pak? Al-Qur'an ini bukan sembarang ucapan, Pak. Ia kalamullah. Apa makna kalam? Ucapan Allah, Pak. Allah, ucapan Allah. Oleh karena itu saya sarankan antum di rumah beli Quran terjemah, baca Quran, tengok pula artinya, biar kita mentadabburi Al-Quran. Karena terhadap Al-Quran ada beberapa kewajiban kita. Pertama, mengimani Al-Quran. Yang kedua, mempelajari Al-Quran. Ketiga, membaca Al-Quran. Keempat, mengamalkan Al-Quran. Kelima, mentadabburi Al-Quran. Keenam, menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Mengimani, membaca, mentadabburi, mengamalkan. Apa lagi? Mendakwakan dan mengimani, membaca, mempelajari, mentadabburi, mengamalkan dan mengamalkan dan menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Jadi enam kewajiban kita terhadap Al-Quran ini, bukan hanya membacanya saja. Inilah yang disebut khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Barakallahu fikum. Cukup sekian. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita karunia untuk mengikuti kebenaran, dan kebenaran itu al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu, maka kamu jangan ragu dan jangan gentar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.